الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk membahas kitab yang membahas permasalahan fikih dalam kitab At-Tahdzib fi Adillati Matni Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru ya, yakni pembahasan tentang mandi janabah, maka kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang kemarin ditanyakan yang belum sempat kita jawab, yakni bagaimana hukum dengan angin, ya, hukum angin yang keluar dari farji seorang wanita, apakah yang demikian membatalkan wudu? Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu, kata beliau, ya, fal khariju min qubuli rajuli awil mar'ati aw duburiha yanqudul wudu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa segala sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan, demikian juga dari duburnya, ini semuanya membatalkan wudu. Ya, jadi segala sesuatu yang keluar dari kedua kubul dan dubur ini membatalkan wudu. Apapun bentuknya. Kata Nawawi kemudian, sawa'un kana gha'idhan au baulan au rihan au dudan au qaihan au daman au hasah au ghaira dhalik wala farqa fi dhalika bainan nadir al mu'tad wala farqa fil khuruj ar-rih bainal qubulil mar'ati war rajuli wa duburihima nassa alaihi asy-Syafi'i rahimahullah fil wattafaqa alaihi al-ashab. Kata beliau sama saja hukumnya. Baik yang keluar itu adalah kotoran, ghaid. Maaf bahasanya itu ya, ee. Au baulan atau air kencing, au rihan. Nah, ini yang ditanyakan. Ataukah dalam bentuk apa? Angin. Jadi angin juga membatalkan wudu. Sama saja itu keluar dari depan atau di belakang. Aududan atau cacing. Ya, misalnya dia cacingan. Enggak keluar kotoran, tapi yang keluar cacing. Ya, maka ini juga membatalkan wudunya. Auqaihan, ya, atau muntah. Ya, atau qaihan ini apa? Nanah atau nanah, keluar nanah, sama saja. Audaman atau yang keluar itu adalah darah. Auhasatan atau yang keluar itu adalah batu. Bisa nggak keluar batu? Bisa. Ya, orang sakit ginjal, ya, bisa keluar batu dari apa? Dari saluran kencingnya. Ya, kalau yang keluar itu, walaupun bentuknya batu, ya, dia tetap membatalkan wudu. Au ghairu dzalik atau yang selainnya. Intinya keluar semua. Ya. Sama saja apakah itu sering terjadi pada dirinya atau jarang-jarang. Ya. Jarang-jarang kan, kalau namanya orang keluar batu itu kan jarang-jarang, dia sakit, ya, sakit apa namanya, batu ginjal, nah, keluar batu ginjalnya, ya, ini jarang-jarang. Nah, demikian juga mau keluar anginnya itu dari kubul ataupun dari dubur, ini juga membatalkan wudu. Dan ini kata Al-Imam An-Nawawi nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil yang demikian dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um wattafaqa alaihi al-ashab, dan para ulama Syafi'iyah semuanya sepakat. Ya, jadi intinya pertanyaan kemarin, apakah angin yang keluar dari farji wanita ini juga membatalkan wudu? Maka jawabannya yang demikian juga membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi junub. Ya, atau mandi janabah. Materinya sudah dibagikan ya, Bu, di ke peserta. ya, silakan dilihat di sudah kita apa sampaikan materinya. Berkata Al-Qadi Abi Suja rahimahullahu taala, faslun, kata beliau pasal, waladhi yujibul ghusla sittata asya, ya, dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ya, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi ada 6 perkara. Ya. Qala thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Kemudian dari 6 perkara yang mewajibkan mandi junub ini, ya, ada 3 yang berlaku bagi laki-laki dan wanita. Jadi ada dari 6 ini, 3 ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Ya. Wahia yaitu iltiqa al-khitanain. Ini yang berlaku bagi laki-laki dan wanita. Yang pertama adalah bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani. Yang kedua adalah keluarnya mani. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Keluarnya mani ini juga mewajibkan untuk mandi. Qala wal mauti. Kemudian yang ketiga, wal mautu. Yang ketiga adalah kematian. Artinya siapapun itu, laki-laki maupun perempuan, kalau dia meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan. Baik. Ini yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama, bertemunya dua khitan. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga adalah kematian. Yani jenazahnya harus dimandikan. Qala wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Dan 3 perkara lainnya dikhususkan bagi kaum wanita. Wahya al-haidhu wan-nifasu wal-widadah. Itu yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga al-wiladah, ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Ini 3 perkara yang khusus bagi wanita. Ya, haid, nifas, dan melahirkan. Baik. Jadi ini 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Ya, yang pertama bertemu dua khitan, kemudian yang kedua keluarnya mani, yang ketiga mati, yang keempat adalah haid bagi wanita, yang kelima nifas, yang keenam adalah melahirkan. Baik, ini bagian yang akan kita pelajari insyaallah di hari ini. Ya. Kita akan bahas satu persatu perkara-perkara yang menyebabkan mandi junub ini. Yang pertama adalah ya iltiqa al-khitanain. Bertemunya dua khitan. Ya. Apa yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan ini? Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang dimaksud dengan dua bertemunya dua khitan ini adalah masuknya ya kepala dari kemaluan laki-laki ke dalam farji wanita. Ya. Bi'an yaghibah al-hasyafah hasyafatu dzakar ay ra'suha fi farjin. Ya, kata Syekh Mustafa Bugha, yakni hilangnya kepala ya, kepala kemaluan laki-laki, kepala dzakar ya, ke dalam farji seorang wanita. Jadi dia cukup dia masuk saja tanpa ejakulasi. Tanpa harus sampai ejakulasi, cukup masuk saja ini sudah menyebabkan wajib untuk mandi. Ya, ini perhatikan ya, ini sangat berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari bagi yang sudah berumah tangga. Ya. Jangan sampai salah, sebagian orang enggak paham ini. Ya, belum sampai ejakulasi kok, ya udah enggak usah mandi. Langsung kemudian beraktivitas seperti biasa. Ini keliru. Ya, kalau dia sholat, nggak sah sholatnya. Ya. Kenapa? Karena yang mewajibkan mandi itu bukan hanya keluar atau ejakulasi, tapi cukup dengan apa? Masuknya kepala zakar ke dalam farji, walaupun tanpa ejakulasi. Dalilnya banyak sekali ya, yang menunjukkan bahwa bertemunya dua khitan ini menyebabkan ya wajib untuk mandi. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba tsumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Ya, atau waqad wajabal ghusl. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh pasangannya. Ya. Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh pasangannya, maksudnya adalah dua paha dan dua betisnya, ya. Faqad wajabal ghusl. Maka wajib baginya tsumma jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh, artinya dia masukkan itu, ya. Faqad wajabal ghusl. Maka telah wajib baginya untuk mandi. Jadi ketika dia duduk di empat anggota badan pasangannya, kemudian dia memasukkan itu, ya, wajib al-ghusl, maka wajib untuk mandi. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim ditambahkan ada lafaz tambahan, wa in lam yunzil, walaupun belum keluar, walaupun belum ejakulasi. Ya, walaupun belum ejakulasi. Ya. Jadi cukup bagi dia memasukkan itu sudah wajib untuk mandi. Baik bagi laki-lakinya maupun bagi wanitanya. Dalam riwayat Aisyah, ya, disebutkan dengan lebih jelas, ya, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Ya, apabila seorang laki-laki duduk di antara empat cabang pasangannya, kemudian apa? Massal khitanul khitan. Ya. Kedua kelamin telah saling bersentuhan. Dia sudah masuk. Maka telah sungguh apa? Kata Rasulullah SAW, faqad wajabal ghusl. Maka telah wajib untuk apa? Untuk mandi. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah melakukannya. Dan kemudian mereka pun mandi. Ya? Dan mereka pun kemudian mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Idza jawazal khitan al-khitan faqad wajabal ghusl. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna." Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila ya jawazal khitan al-khitan, ya, kemaluan itu telah saling memasuki, ya, faqad wajabal ghusl, maka wajib untuk mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Faghtasalna, maka kami berdua mandi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah mandi. Ya. Demikian juga Abu Musa Al-Asy'ari, ya, pernah bertanya kepada Aisyah, dijawab dengan jawaban yang sama, idza jawazal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Ya, apabila kemaluan yang satu telah masuk kepada kemaluan yang lain, maka wajib untuk dia mandi. Ya. Kemudian apa batasannya? Ya, apa batasannya wajib untuk mandi? Apakah cukup dengan bersentuhan saja? Atau ada batasan yang lebih khusus lagi yang mewajibkan untuk mandi? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa dia itu diwajibkan untuk mandi apabila ya kepala zakar ini sudah masuk, tersembunyi, dia tak nampak lagi. Ya. Jadi kepala zakar itu masuk ke dalam farji wanita, nah inilah dia batasan wajib mandi. Jadi kalau misalnya baru di, mohon maaf ya, ini innallaha la yastahi 'anil haq, Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya, kalau sekedar dia digesek-gesekkan saja tanpa dimasukkan, ini tidak wajib untuk mandi selama tidak ejakulasi. Ya. Tapi kalau dia sudah masuk kepalanya itu ke dalam farji, ya. Masuk kepalanya itu ke dalam farji, ya. Artinya tidak tampak lagi dari luar, sudah masuk, maka inilah batasan dia wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Adapun kalau sekedar digesek-gesek, kalian tidak masuk sama sekali, selama dia tidak ejakulasi, ya, maka tidak wajib untuk mandi. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal talqa al-khitanain wa tawarat al-hashafah faqad wajaba al-ghusl." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua khitan bertemu, kemudian kepala dari zakar itu telah tersembunyi, ya, sudah enggak nampak lagi, faqad wajaba al-ghusl. Maka dia wajib mandi. Inilah batasan, ya, dia wajib mandi. Apabila apa? Kepala dari zakarnya sudah tidak tampak lagi. Ya, adapun kalau misalnya di luar, tidak wajib mandi. Nah, kalau misalnya di luar tapi kemudian ejakulasi yang laki-laki, maka yang wajib untuk mandi hanya yang laki-laki saja. Kenapa? Karena yang perempuan tidak terkumpul padanya syarat atau tidak terkumpul padanya kewajiban untuk mandi. Ya. Jadi kalau misalnya masuk kepalanya tadi ke dalam farji, dua-duanya wajib mandi. Tapi kemudian kalau dia tidak masuk ke dalam, ya kepalanya itu tidak masuk ke dalam, ya. Hanya di luar saja, lalu tidak keluar, maka kedua-duanya tidak wajib untuk mandi. Ya, namun ketika kepalanya itu di luar, tapi yang laki-laki ejakulasi, maka yang laki-laki wajib untuk mandi, kemudian yang perempuan tidak wajib untuk mandi. Paham ya insya Allah? Jadi perinciannya ada tiga ya, berarti kalau itu kepala masuk, berarti dua-duanya wajib mandi. Baik suami maupun istri wajib untuk mandi, kalau kepalanya masuk. Kemudian kalau kepala yang tidak masuk dan tidak keluar, tidak ejakulasi, ya, misalnya cuma digesek-gesekkan saja, maka kedua-duanya tidak wajib mandi. Ya, bisa aja kondisi seperti itu, misalnya baru mau tapi tiba-tiba anaknya nangis misalnya, nggak jadi, batal. Ya, mandi nggak? Nggak usah mandi. Kenapa? Karena tidak masuk dan tidak ada yang keluar. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, misalnya dia tidak dimasukkan ke dalam farji, tapi kemudian keluar yang laki-laki. Masih berada di mulutnya, kemudian keluar. Maka yang wajib mandi adalah yang laki-laki. Adapun yang perempuan, tidak. Kenapa? Karena tidak sampai masuk kepalanya itu ke dalam farji. Nah, ini perincian tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan yang pertama, yang mewajibkan untuk mandi. Itu apa? Iltiqa al-khitanain. Itu apa? Bertemunya dua khitan. Paham ya perinciannya insyaAllah? Baik. Sekarang yang kedua. Kata Imam Abu Suja, rahimahullahu ta'ala, wa inzalul mani. Ya. Keluarnya mani. Ini yang kedua, keluarnya mani. Maka ini juga termasuk yang yang menyebabkan wajibnya mandi. Ini keluarnya mani. Kemudian beliau di sini, Syekh Mustafa Abu Ghaz menyampaikan beberapa dalil tentang permasalahan ini. Kata beliau, dalla ala wujubil ghusli bisababihi ahadith. Dan menunjukkan wajibnya mandi karena keluarnya mani ada beberapa hadis, kata beliau. Yang pertama, ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal innamal ma'u minal ma. Ya. Dalilnya di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Ya, innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Apa maknanya? Para umahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang pertama itu artinya air untuk mandi. Air yang kedua maksudnya adalah air mani. Ya. Sehingga air untuk mandi itu menjadi wajib apabila adanya air mani, keluarnya air mani. Ya. Jadi yang dimaknakan dengan air yang pertama itu adalah air untuk mandi janabah, ya, mandi junub. Kemudian air yang kedua adalah air mani. Innamal ma'u minal ma'. Hanya saja diwajibkannya air, yakni mandi janabah, ya minal ma, dikarenakan keluarnya air. Ya, ini air, air mani. Kemudian dalil lain yang disebutkan oleh beliau dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madhi. Ya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Ya. Wa qala minal madhi alwudu wa minal mani alghusl. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluarnya madhi itu mewajibkan wudu. Wa minal mani al-ghusl. Adapun mani mewajibkan untuk mandi. Ya, madhi itu cairan yang kental, ya, yang keluar biasanya ketika laki-laki ereksi, tapi dia bukan mani. Bedanya kalau madhi, ya, madhi itu dia merembes dia. Kalau mani itu memancar. Kalau madhi itu merembes, kalau mani itu memancar. Ya. Maka kalau keluar madhi, ya cukup bagi seorang laki-laki untuk berwudu. Tapi kalau yang keluar itu adalah mani yang terpancar, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Keluarnya mani mewajibkan untuk mandi. Dan sama saja, ya sama saja. Apakah keluarnya tersebut karena hubungan suami istri? Ya, atau karena dia melakukan onani atau masturbasi, ya. Jadi hukum masturbasi ini haram, ya. Pendapat yang kuat dari para ulama bahwa hukumnya adalah haram, tidak boleh bagi laki-laki atau perempuan melakukan masturbasi atau onani, ya, dengan sengaja dia mengeluarkan spermanya dengan tangan atau dengan alat yang lain, maka ini hukumnya haram, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Ya. Dia menjaga kemaluannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang karakter orang-orang yang beriman, mereka menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Ya, kecuali kepada istri-istri mereka dan juga kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka yang demikian bukanlah perkara yang tercela. Mafhum dari ayat ini bahwa mengeluarkan mani ya dari jalan selain hubungan suami istri tadi ini adalah perkara yang tercela. Ini adalah perkara yang tercela, dosa, ya, berdosa hukumnya seseorang melakukan onani. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kecuali ya, bagi laki-laki kalau yang mengeluarkannya itu adalah istrinya. Misalnya istrinya sedang haid. Ya, istrinya sedang haid. Maka kemudian dia keluarkan dengan tangannya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, yang kalau misalnya dia mengeluarkan dengan tangannya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan illa ala azwajihim. Ya, kecuali istri-istri mereka. Kalau istrinya yang mengeluarkan dengan tangannya, maka yang demikian ya diperbolehkan insya Allah. Ya. Tapi gak boleh pakai mulut ya. Ini haram hukumnya melakukan oral sex. Kenapa? Karena ketika dia melakukan oral sex yang pertama disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hal yang demikian mencontoh perbuatan hewan. Ya, dan bertentangan dengan fitrah yang suci, yang bersih. Ya. Kemudian yang kedua ada kemungkinan kalau madinya, madi itu najis, ya. Kalau madinya itu tertelan ketika dia melakukan oral seks, sehingga nggak boleh, hukum oral seks itu haram. Nah, ketika keluar, ya, baik itu keluar melalui hubungan suami istri senggama ataupun lewat onani masturbasi, maka dia wajib untuk mandi. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tadi apa? Minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghusl. Ya, kalau keluarnya madhi ini mewajibkan untuk berwudu, kalau keluarnya mani mewajibkan untuk mandi. Demikian juga berlakunya keluar mani ini ya bagi para wanita, bukan hanya kaum laki-laki saja. Ya, jadi ketika wanita mengeluarkan mani ini cairan, ya, ini juga menyebabkan dia wajib untuk mandi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, Ummu Salamah ini istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qalat, ya, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, suami istri dari Abu Thalhah. Ya, suami dari Abu Thalhah. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita kalau dalam masalah agama, ya, dan ada suatu perkara yang perlu untuk ditanyakan, maka tanyakan tanpa perlu kemudian merasa malu. Ya. Ummu Sulaim ingin bertanya tentang suatu perkara yang mungkin bagi sebagian orang malu untuk ditanyakan. Ya, tapi kalau kita enggak bertanya, enggak tahu apa hukumnya. Kalau tidak bertanya, enggak tahu apa hukumnya, dan bisa jadi kita terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada, ya, orang yang berilmu apabila engkau tidak mengetahui apa hukumnya. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Qala hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia ihtilam, apabila dia mimpi basah? Ya, apabila dia mimpi basah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, apabila dia melihat air. Ya, ya, apabila dia melihat air. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarnya mani ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan juga demikian. Kalau dia melihat keluarnya air, maka wajib bagi dia untuk mandi. Wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau masalah selanjutnya yang berkenaan dengan ihtilam, ya, berkenaan dengan mimpi tadi? Ya. Bagaimana kalau seseorang itu bermimpi? Ya, bermimpi, mimpi ihtilam, tapi tidak sampai keluar. Ya, ketika dia bangun, kok nggak basah? Padahal mimpinya tadi malam, ya, mimpi yang enak, ya, ihtilam. Tapi kok nggak sampai keluar? Apakah dia wajib untuk mandi? Kalau misalnya dia tidak melihat adanya bekas-bekas dia ihtilam, mimpi basah, maka ya, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah tidak wajib baginya untuk mandi. Jadi yang kita lihat itu, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya bekas air tadi, basahannya tadi. Dan dia bisa diketahui, ya. Insyaallah pada tahulah bagaimana kondisinya, ya. Baunya itu baunya khas. Ya, cairan itu baunya khas. Dan kemudian kalau dia masih basah itu kental, ya, lengket, ya. Pahamlah insyaallah. Ya, mana cairan yang yang kita sebut sebagai mani. Baunya itu seperti khas ya? Kalau orang bilang kayak bau lengket-lengket, ya, bau, katanya itu bau gandum basah katanya. Bau tepung basah. Kalau tepung basah itu sama baunya dengan bau mani. Maka yang menjadi perhatian kita, ada nggak bekasnya? Kalau misalnya dia mimpi, tapi ketika lihat kering-kering saja, nggak ada yang keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sunan Abu Dawud, ya, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yajidul balal wala yadhkur ihtilaman. Ya. Ada seseorang, Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki. Ya. Yajidul balal. Dia mendapatkan balal. Itu arti sesuatu yang basah, bekas mani. Ya. Atharul mani. Kata Syekh Mustafa Bogor, al-balal, yakni atharul mani. Dia melihat ada bekas mani. Ya. Wala yadhkur ihtilaman. Tapi dia agak ingat mimpinya. Dia tidak mengingat bahwa dia bermimpi. Ya. Jadi apa? Tiba-tiba basah. Tapi malam tadi dia lupa mimpinya. Gak ingat dia mimpi apa tadi malam. Kok tiba-tiba basah? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, yaktasilu. Ya. Yaktasilu. Maka hendaknya dia mandi, kata Nabi SAW. Nah, di sini kita lihat bahwa al-ibrah, yang kita lihat itu adalah bekasnya. Kalau misalnya ada indikasinya, ya, ada basahnya, ada bekas spermanya, maka dia mandi wajib. Walaupun tadi malam dia lupa mimpi apa. Ya, dia nggak tahu dia mimpi apa saya tadi malam kok tiba-tiba basah. Ya, maka tetap mandi. Kata Nabi SAW, faqala yaktasil. Maka hendaknya dia mandi. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wa anir rajuli yara an qad ihtalama wa la yajidul balal. Kemudian beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang dia ingat tadi malam tuh dia mimpi basah. Tadi malam tuh dia mimpi enak. Wala yajid al-balal, tapi dia tidak mendapati ya bekas maninya. Dia tidak mendapati bekas maninya. Maka Nabi SAW mengatakan la ghusla alaih, tidak wajib baginya untuk mandi. Tidak wajib baginya untuk mandi. Ya, walaupun dia mimpi semalam, tapi nggak ada bekasnya, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Faqalat Ummu Sulaim, al-mar'atu taro dhalika a'alayha ghuslun. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, ini sama dengan hadis sebelumnya, apabila seorang wanita melihat yang demikian, apakah wajib baginya untuk mandi? Maka, qala na'am, Nabi SAW mengatakan, iya, innama nisa'u syaqa'iku rijal. Sesungguhnya perempuan itu, wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Nah, dari sini para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran yang kita bisa dapatkan bahwa yang menjadi patokan kita untuk mandi itu adalah keluarnya mani, bukan mimpinya. Ya, kalaupun mimpinya enak tapi kemudian tidak keluar, tidak sampai mengeluarkan mani, ya, maka tidak wajib untuk mandi. Paham ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya dia bermimpi tapi tidak menemukan bekas-bekas sperma, ya, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Sebaliknya, kalau dia bangun dia lupa mimpi apa tapi kemudian dia mendapati ya bekas-bekas mani, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi. Baik, ini sebab yang kedua, yaitu apa? Yaitu inzalul mani, keluarnya mani. Qala wal mautu. Kemudian sebab yang ketiga, barakallahu fikunna, sebab yang ketiga adalah al maut, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, jadi meninggal dunia ini juga menjadikan seseorang wajib untuk mandi. Cuma ada bedanya di sini, para umat yang dimuliakan Allah. Kalau dua sebab yang sebelumnya, ya, itu dia mandinya sendiri. Kalau sebab ini, yang ketiga ini, dia dibandikan. Itu pasti, pasti dibandikan dia. Kenapa? Karena nggak mungkin dia mandi sendiri. Nggak mungkin dia mandi sendiri, pasti dibandikan. Orang sudah meninggal dunia, pasti dimandikan. Maka wajib bagi seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia untuk dimandikan. Dan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifai. Kalau nggak ada yang melaksanakan, maka berdosa semuanya. Namun apabila sebagian di antara kaum muslimin sudah melakukannya, memandikan jenazah, maka yang lainnya apa hilang kewajiban dari yang lainnya. Dalilnya ya adalah sebuah hadis. Sini beliau menyebutkan dalil tentang wajibnya memandikan mayit, ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika kami sedang putri beliau meninggal dunia. Ini Zainab, kalau saya tidak salah itu Zainab, ya Zainab istrinya Uthman. Jadi Uthman ini menikah dengan dua orang putri Rasulullah, yang pertama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, lalu beliau pun menikah dengan Zainab. Ya, nah ketika Zainab meninggal, maka ada sebagian dari sahabiyah, dari sahabat Nabi SAW yang wanita, yang kemudian memandikan yang diperintahkan untuk memandikan jenazahnya Zainab. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, iksilnaha salasan. Ya, mandikanlah dia tiga kali. Mandikanlah dia tiga kali, atau siramlah mayatnya tiga kali. Ya, kelanjutannya, ya, iksilnaha salasan au khomsan au aksar min dhalik. Ya, siramlah dia tiga kali atau lima kali, au aksar min dhalik, atau lebih banyak daripada itu, bima'in wa sidrin, dengan air yang sudah dicampur dengan sidir. Waja'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah yang terakhir itu dicampur dengan kapur barus. Ya, dengan kafur. Ya, biar jenazahnya itu lebih awet, ya. Jadi dia dimandikan tiga kali atau lima kali dengan air yang bercampur dengan sidir. Kemudian baru yang terakhir dicampur dengan kafur. Nah, di sini Nabi memerintahkan, iksilnaha, mandikan dia. Ya, asal dari perintah itu adalah wajib. Nabi SAW memerintahkan agar dia dimandikan, agar jenazah itu dimandikan. Ya. Demikian juga kaum laki-laki, ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa mandi jenazah itu perkara yang diwajibkan. Ya, diriwayatkan warawa Al-Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan ya waqasahu ba'iruh. Ada seorang laki-laki yang dia terjatuh dari ontanya. Ya, terjatuh dari ontanya. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Dan ketika itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berihram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iksiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbain." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidir. Dan kafanilah dia dengan dua helai kain. Ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memandikan ya sahabat yang tadi terjatuh dari ontanya. Ketika dia meninggal dunia, maka kata Nabi, "Iksilu," ya, mandikanlah dia. Ya. Ini yang ketiga kewajiban untuk mandi janabah, ini ketika apa? Ketika meninggal dunia. Artinya jenazah seorang muslim atau seorang muslimah ya wajib untuk dimandikan. Ya, ya insyaallah nanti kita akan jelaskan ya, ada nanti kitab jenazah yang membahas dengan lebih detail bagaimana penyelenggaraan jenazah. Adapun sekarang ya cuma menunjukkan bahwa wajibnya jenazah itu dimandikan. Baik. Kemudian dikecualikan dari jenazah ini yang tidak diperintahkan untuk dimandikan, yaitu orang-orang yang syahid, ya, yang meninggal di medan pertempuran, yang gugur di medan pertempuran, ya, maka tidak wajib baginya untuk tidak wajib baginya untuk dimandikan. Ya, dulu Nabi SAW memakamkan para jenazah, ya, jenazah para sahabat yang gugur dalam perang Uhud, ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Untuk menguburkannya tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Jadi langsung dikuburkan dengan apa? Dengan luka-luka yang ada pada pakaiannya. Ya, dengan luka yang ada pada pakaiannya. Dia masih berdarah-darah itu dimakamkan. Nabi SAW nanti biarkan mereka dikuburkan dalam keadaan yang demikian. Ya. Kata Nabi SAW, biarkan dia dimakamkan demikian, karena nanti mereka ini akan dibangunkan dengan keadaannya yang seperti itu, hanya saja darahnya nanti akan berbau, ya, berbau apa? Berbau misik, ya, akan berbau misik. Taib, ini yang berkaitan dengan apa? Dengan kematian. Ini wajibnya jenazah itu dimandikan. Baik, selesai kita dari sebab wajibnya mandi janabah, ya, yang berserikat di dalamnya laki-laki dan wanita. Jadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah bertemunya dua khitan, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga adalah kematian. Ini memandikan jenazah. Sekarang kita masuk ke dalam yang khusus bagi wanita. Qala wa thalathatun takhtassu bihan nisa, wahiyal haidu wan nifasu wal wiladah. Ini perhatikan ibu-ibu, ini berkaitan dengan ibu-ibu. Dan sebab yang khusus bagi wanita adalah haid, nifas, dan juga melahirkan. Ya. Dalil tentang haid, ya, wajibnya mandi setelah berhentinya haid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Ya, di sini disampaikan oleh beliau, fal haidu minal mujibatil ghusl wala yasihu illa ba'da inqita'ihi wa kadzalika nifas. Maka haid termasuk perkara yang mewajibkan mandi. Maka tidak sahih, ya, dan mandinya itu tidaklah teranggap sah illa ba'da inqita'ihi. Ini perlu diperhatikan. Tidaklah dianggap sah kecuali setelah terputus, setelah berhenti. Jadi dia berhenti dari haidnya, baru kemudian dia mandi. Wa kadzalika nifas, demikian juga an-nifas, ya. Nifas juga dia berhenti, setelah dia berhenti baru kemudian mandi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ya jauhilah wanita, ya, fa'tazilun nisa, jauhilah wanita ketika mereka sedang dalam keadaan haid. Artinya jangan berhubungan suami istri. Bukan artinya dijauhi seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi zaman dahulu mereka benar-benar meninggalkan wanita yang sedang haid. Ya, benar-benar disia-siakan. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Tidak berhubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekatinya sampai dia suci. Ya. Artinya jangan kalian jima'i sampai wanita tersebut suci. Sehingga haram bagi seorang laki-laki menjima'i istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Ya. Artinya memasukkan zakar ke farji istrinya yang sedang haid, ini haram hukumnya. Namun boleh bagi dia untuk bersenang-senang di luar dari kedua lubang itu, ya. Dari farji dan duburnya. Kalau dubur haram hukumnya. Berhubungan dengan istri melalui lubang dubur haram hukumnya. Ya, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi dia bisa bersenang-senang dengan istrinya di tempat yang lain. Ya. Maka bagi yang haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat, dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang haid setelah berhenti haidnya maka wajib bagi dia untuk bersuci. Ya, ini dengan mandi. Kemudian kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anhuma, fa idza aqbalatil haidhah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Ya. Wa idza adbarat, apabila dia pergi, ya, faghtasili wa shalli. Maka hendaknya engkau ya mandi dan kemudian sholatlah. Ya. Udhurna barakallahu fikunna faghtasili wa shalli. Ya, faghtasili wa shalli. Maka mandilah dan sholatlah. Ya. Sehingga apabila seorang wanita sudah bersih dia dari haidnya, maka hendaknya dia mandi. Kemudian ketika dia berada di waktu sholat, ya, maka hendaknya dia sholat. Misalnya dia bersih di waktu asar. Ya, ketika dia bersih di waktu asar, maka hendaknya dia mandi dan kemudian sholat asar. Ya, ketika dia bersihnya itu masuk waktu subuh, maka dia mandi kemudian dia mandi, dia sholat subuh. Ya, jadi jangan kemudian misalnya bersihnya di waktu asar, ya udah deh, sholatnya nanti aja pas waktu maghrib. Sholatnya nanti pas waktu maghrib. Ya, maka nggak boleh yang seperti ini. Harusnya apa? Dia mandi kemudian langsung sholat. Mandi kemudian dia langsung sholat. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya ketika dia mandi, ketika dia suci, ya, itu mendekati waktu maghrib. Tapi masih ada waktu asar. Dia suci waktu maghrib. Kemudian baru bisa mandi, tiba-tiba sudah masuk waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asarnya? Apakah dia wajib mengqadha? Jawabnya wajib mengqadha. Nah, ini permasalahan bagaimana seorang wanita yang ketika dia suci dari haidnya, ya, menjelang waktu maghrib, tapi masih masuk waktu asar. Lalu dia mandi, ketika dia selesai mandi baru mau sholat, sudah masuk waktu maghrib. Maka kalau kondisinya seperti itu, wajib bagi dia untuk mengqadha sholat asarnya. Jadi dia sholat asar. Jangan dia tinggalkan sholat asarnya. Sholat asar dulu, baru dia sholat maghrib. Selama sucinya itu adalah sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi kalau masuknya waktu maghrib, sebelum masuk waktu maghrib dia sudah suci, walaupun belum mandi, tetap dia wajib untuk mandi. Wajib bagi dia untuk sholat asar. Utang dia. Berarti sholat asarnya hutang dia. Ya. Kemudian kata beliau, ya, wa mithlu haid an-nifas. Dan seperti haid juga, ya, yang dihukumi seperti haid adalah an-nifas. Nifas ini dihukumi sama dengan haid. Kenapa? Li'annahu damun kharijun minar rahim. Ya, anjibil latin ay salamati halqati wa tabai la an illah. Demikian juga dihukumi sama dengan haid, yaitu darah nifas. Kenapa? Karena darah nifas ini sama-sama keluar dari rahim dan merupakan kebiasaan wanita, merupakan fitrahnya wanita. Ya, la an illatin, bukan karena penyakit. Jadi dia dihukumi sama. Kenapa? Karena dia sama-sama ya keluar dari rahim. Baik haid maupun nifas ini sama-sama keluar dari rahim wanita, bukan karena penyakit. Sehingga apa? Nifas dihukumi sama dengan apa? Dengan darah haid. Ya, dengan darah haid. Maka ketika dia selesai dia dari nifasnya, maka hendaknya dia mandi dan sama ketentuannya dengan apa? Dengan darah haid. Ya, begitu dia ketika dia selesai nifasnya masih masuk waktu sholat, ya, maka wajib bagi dia untuk sholat. Ya, misalnya dia selesai nifasnya sore hari di waktu asar, kemudian dia mandi, maka wajib dia untuk sholat asar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya. Wa mithlu nifas al-wiladah. Dan yang serupa dengan nifas adalah melahirkan. Ya. Wa qad tusamma nifasan, bahkan melahirkan ini juga disebut sebagai nifas. Kenapa? Li'anna rahima yatanaffas bitorhil waladi minhu. Karena rahim itu menjadi lapang. Sebagaimana keluarnya darah nifas, rahim juga menjadi lapang dengan keluarnya anak. Maka ini mewajibkan seorang wanita untuk mandi. Ya, jadi ketika habis melahirkan, sudah selesai semua, ya, mandi. Ya, wajib baginya untuk mandi. Ya. Setelah itu baru apa? Nifas. Ya, setelah itu baru nifas. Mengalami masa nifas. Jadi ketika melahirkan itu mandi. Ya, ini pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa wanita yang baru melahirkan, ya, ini wajib untuk mandi. Ya, sama saja apakah dia diiringi ketika melahirkan itu diiringi darah atau tidak diiringi darah? Ya, menurut Syekh Mustafa Buqa, maka hukumnya mutlak. Baik kelahiran itu diiringi dengan darah, ada darah yang keluar bersama dengan keluarnya bayi ataupun tidak, maka tetap wajib untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah 6 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Suja tentang perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nah, kemudian ada beberapa perkara sebagai tambahan ini ya. Sebagai tambahan, ada beberapa perkara yang dianggap wajib juga untuk mandi, namun yang lebih kuat bahwa hukumnya hanya mustahab, tidak sampai pada wajib. Ya. Yang pertama, yang ini dibersihkan oleh para ulama, yang diwajibkan untuk mandi juga menurut sebagian ulama, namun yang lebih kuat bahwa ini tidak mewajibkan, adalah setelah memandikan jenazah. Setelah memandikan jenazah. Misalnya ada orang habis memandikan jenazah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk mandi setelah dia memandikan jenazah. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang selainnya. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala al-mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Ya. Barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, maka hendaknya dia berwudu. Yang mengusung mayit, ya, ini berwudu. Nah, ini perintah Nabi SAW, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Nah, sebagian para ulama mengatakan, orang yang bertugas memandikan jenazah, setelah dia memandikan jenazah, wajib baginya untuk mandi. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Namun yang lebih tepat bahwa ya sifatnya ini hanya sunnah saja atau mustahab. Ya, mustahab. Hukumnya mustahab, tidak sampai pada wajib. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna naktasilil mayyit famina man yaktasil wa minna man la yaktasil. Ini prakteknya para sahabat. Ketika para sahabat mempraktekkan hadis ini, kata Abdullah bin Umar, dahulu kami memandikan mayyit. Kemudian yang memandikan mayit ini, yang memandikan jenazah ini, ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Berarti apa? Mustahab saja hukumnya. Lebih baik baginya untuk mandi, tapi kalau tidak mandi juga tidak mengapa. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat bahwa memandikan jenazah ini hukumnya sunnah. Mandi setelah memandikan jenazah ini hukumnya mustahab. Tidak sampai pada perkara yang wajib. Kemudian asani yang kedua, ya. Mandi juga yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai mandi yang wajib adalah mandi Jumat bagi kaum laki-laki. Ya. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ghuslul Jum'ati, ya, ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Kata Nabi SAW, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah baligh, yang muhtalim, yang sudah baligh. Ya. Yang kata para ulama wajib mandi, ya, sebelum sholat Jumat itu wajib. Hukum mandi ya, di hari Jumat itu wajib sebelum sholat Jumat. Namun yang lebih tepat bahwa hukumnya ini ya wajib di sini maksudnya adalah bukan fardu, tapi merupakan hak bagi seorang yang telah balik. Karena wajib itu bisa bermakna hak, ya, bukan suatu hal yang difardukan, tapi merupakan hak bagi setiap orang yang telah balik untuk mandi dia di hari Jumat. Ya. Dalilnya yang menunjukkan bahwa mandi di hari Jumat ini tidaklah wajib, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawaddo'a yaumal Jum'ah fabiha wa ni'mat." Ya. "Wa man iktasala fahuwa afdol." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka yang demikian ini adalah sangat baik sekali. Ya. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, fabiha, ya, wa ni'mat, dan ini merupakan satu hal yang baik. "Wa man iktasala fahuwa afdol," kata beliau. Dan barang siapa yang mandi, maka ini lebih baik. Sehingga mandi di hari Jumat ini bukanlah suatu perkara yang diwajibkan, hanya saja hukumnya mustahab. Karena Nabi SAW mengatakan yang berwudu itu baik, yang mandi lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang dianggap oleh sebagian ulama merupakan satu perkara yang mewajibkan untuk mandi adalah masuk Islam. Ada seorang mu'alaf, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka wajib baginya untuk mandi, kata sebagian para ulama. Ya, mereka berdalilkan dengan kisahnya Thumamah bin Uthal, ya, Thumamah bin Uthal yang masuk Islam kemudian dia mandi. Kemudian dia mandi bertemu lagi dengan Rasulullah lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam dia. Demikian juga kisahnya ibunya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permusuhan ibunya, ibunya yang sangat tidak suka dengan Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan ibunya Abu Hurairah. Lalu ketika Abu Hurairah pulang, tiba-tiba terdengar suara air, ibunya sedang mandi. Lalu dia mengatakan, ibunya mengatakan, "Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah." "Wahai Abu Hurairah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah." Ya. Artinya apa? Ibunya Abu Hurairah mandi dulu. Baru kemudian apa? Kemudian menyatakan keislamannya. Ini kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa wajib bagi seseorang yang mau masuk Islam untuk mandi. Wajib bagi seseorang yang ingin masuk Islam untuk mandi. Namun yang lebih tepat bahwa tidak wajib hukumnya. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan, ya, apa yang diriwayatkan dari Thumamah bin Uthal itu inisiatifnya Thumamah. Demikian juga yang dilakukan oleh ibunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini inisiatifnya saja. Ya. Sehingga tidak diwajibkan untuk mandi ketika masuk Islam. Ya. Demikian juga banyak di antara para sahabat yang masuk Islam tapi tidak diriwayatkan bahwa dia mandi. Ya, ada kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Ada banyak lagi kisah-kisah masuk Islamnya para sahabat tidak diceritakan bahwa dia mandi ketika masuk Islam tadi. Sehingga yang lebih tepat bahwa mandi ketika masuk Islam ini tidaklah wajib, namun apabila dia melakukannya ini tentu lebih baik. Wallahu taala a'lam, ya, bissawab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, selesai kita, ya, insyaallah. Insyaallah pekan depan kita akan masuk kepada faraidul ghusl. Rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika mandi wajib. Ya, kapan mandi wajib itu dianggap sah, kapan dianggap tidak sah. Ya, besok insyaallah kita akan jelaskan bismillahi taala. Baik. Baik, nanti filahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Bagi yang mengikuti lewat Facebook, cukup sampai di sini, insya Allah. Adapun yang di grup, kami persilakan untuk memasuki sesi tanya-jawab. Tafadholi.